Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Alhamdulillah kita berada di 10 hari yang sangat istimewa. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada sebuah hari pun di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hari-hari ini begitu istimewa, hadirin Allah muliakan. Hari-hari yang memberikan banyak keberkahan dan atau menawarkan beberapa banyak keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Dan hadirin Allah muliakan, kita hendaknya memaksimalkan hari-hari ini, hendaknya menggunakan hari-hari ini dengan semestinya, dan diantaranya perbanyak berzikir, perbanyak bertakbir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mengingatlah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengingat Allah di hari-hari yang diketahui. Dan mengingat Allah di dalam ayat ini adalah, atau berzikir kepada Allah di dalam ayat ini surat Al-Hajj ayat 28 adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa kita diminta memperbanyak berzikir dan bertakbir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyak berzikir, perbanyak bertakbir. Hari-hari ini adalah hari-hari mengingat Allah, bukan sebatas mengingat makhluk. Hari-hari ini di mana kita lebih tenang daripada biasanya, itu seyogianya. Karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dan hanya mengingat Allah hati menjadi tenang, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu, di hari-hari ini hendaknya kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih plong, lebih berkah, lebih hidup. Karena perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, kata Nabi SAW, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Berzikir itu kehidupan. Berzikir itu kehidupan. Jadi di 10 hari ini seharusnya kita jauh lebih menikmati hidup, lebih bahagia, lebih energik, lebih nyaman, lebih tenang. Karena hari-hari ini adalah hari-hari berzikir dan bertakbir kepada Rabbul Alamin. Maka amalkanlah hal ini, maka kita akan menikmati 10 hari pertama ini. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi dalam bab memberikan wasiat agar selalu berbuat baik kepada wanita. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadith Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, ketika Nabi SAW mengatakan, la tadribu ima Allah, janganlah kau memukul hamba-hamba Allah yang wanita. Dan hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, hal ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sampai-sampai Umar menyampaikan ada kesalahpahaman dari sebagian istri yang jadi lebih berani dengan suaminya atau suami mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk memukul dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dan begitu itu dibuka, maka terjadi hal yang sebaliknya. Banyak istri mengadu ke istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah ada datang laporan ke keluargaku, ke istriku, mereka mengeluhkan suami mereka, dan suami seperti itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa orang-orang terbaik itu tidak memukul wanita. Orang-orang terbaik tidak memukul istri. Sebagaimana Rasulullah SAW disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pernah memukul wanita. Maka ini yang perlu kita camkan, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Hendaknya kita berusaha mengamalkan. Sekali lagi, wanita itu diciptakan untuk dilindungi, dijaga di dunia maupun dijaga dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ia tidak diciptakan untuk dipukul, ia tidak diciptakan untuk disakiti, disiksa sampai membuat fisik dan jiwanya hancur. Ia diciptakan untuk dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, orang-orang soleh atau laki-laki yang bertakwa, ada laki-laki yang mengerti urgensi ini, dan ia menjaga dan melindungi wanita dari bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Ini kesimpulan dari hadis yang kemarin kita bahas. Kita buka sesi tanya jawab, hadirin sekalian. Sebelum kita masuk ke hadis Abdullah bin Ammar bin As, barang siapa yang ingin bertanya, kita beri kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya, sebagai anak perempuan lebih baik urus orang tua atau lanjut pendidikan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Yang pertama, kaidah mengatakan al-jam'u aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan daripada memilih salah satu dalil dan meninggalkan yang lain. Dan kita tahu bersama-sama bahwa mengurus orang tua itu didukung oleh dalil. Dan ilmu belajar dan lanjut pendidikan pun di dianjurkan dan didukung oleh dalil. Jelas kita tahu bagaimana Allah menurunkan agama ini dengan pembukaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut atau dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Jadi Allah memerintahkan Nabi kita dan kita semua untuk belajar. Dan Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, khairuku ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas, orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan untuk menjadi bermanfaat bagi manusia, kita harus punya ilmu. Kita harus punya ilmu. Dan peradaban kita, sejarah kita itu penuh dengan wanita-wanita yang berprestasi dan bermanfaat bagi lingkungan dan sekitar, sesuai dengan bidang-bidang mereka yang dihalalkan dan sesuai dengan fitrah mereka. Dan ini terbukti, dan kita tahu di kajian wanita, setiap kita kajian, kita mulai dengan menyebutkan nama besar dari wanita yang punya prestasi, yang punya manfaat bagi banyak orang. Itu setiap pekan kita sebutkan, dan gak selesai-selesai. Dan ada banyak buku-buku biografi wanita-wanita hebat di dalam Islam, dan mereka tidak mereka pun tidak mengorbankan keluarga mereka, dan mereka tetap birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan mereka sangat baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lalu dengan manusia. Jadi selalu berpikir untuk menggabungkan, dan kita butuh wanita-wanita yang berilmu, wanita-wanita yang berprestasi, wanita-wanita yang punya manfaat dan peran di lingkungannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra 84, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi." Katakanlah setiap pihak itu beramal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala punya peran besar. Beliau adalah guru bagi banyak nama-nama besar, guru bagi Masruq, bagi Sa'id bin Musayyib, bagi nama-nama besar yang menunjukkan punya peran yang sangat luar biasa bagi lingkungan. Bukankah Aisyah bisa memimpin sebuah pasukan pada saat itu? Jadi hadirin Allah muliakan, wanita punya manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu hendaknya kita didik mereka dengan maksimal. Kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dan buat mereka paham tentang fitrah mereka. Lalu maksimalkan mereka di kotak mereka masing-masing. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Allah taala amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Al-Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah menjauhi anak dari lingkungan yang buruk yang dapat merusak lisan, hati, dan sikap anak itu termasuk ikhtiar yang harus dijaga oleh orang tuanya? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa iyyak. Jawabannya ya, salah satu tanggung jawab orang tua adalah menjaga lingkungan anak, menjaga pergaulan anak, menjaga pertemanan anak. Bahkan sebagian ulama klasik mengatakan barang siapa yang membiarkan anaknya bergaul dengan lingkungan yang buruk, maka ia sama saja merusak anak tersebut. Apalagi anak kita belum punya ilmu yang dalam, belum punya alat sensor yang sensitif, belum punya filter yang kuat, sehingga pengaruh dari luar itu sangat mudah masuk ke dalam diri dan hati mereka, dan begitu sudah masuk lalu menancap lalu berakar, maka sangat sulit untuk kita keluarkan kembali. Maka menjaga lingkungan sangat penting. Tidak gampang dengan masalah ini. Karena kalau salah aja, aduh, pengaruhnya luar biasa. Dan kita harus bersih-bersih gitu. Kita harus restart ulang gitu. Dan ini yang banyak terjadi. Wong kita yang udah dewasa, yang lebih bisa berpikir jernih, bisa lebih banyak pengalamannya, ilmunya pun juga secara umum lebih banyak, itu sulit untuk menjaga diri dari pengaruh buruk dari teman atau sahabat atau lingkungan. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Ulama kita mengatakan almaru ibnu bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungannya. Artinya tergantung lingkungan. Almaru ala dini khalilihi, kata Nabi SAW, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Jadi persahabatan atau lingkungan sangat-sangat berdampak, bisa mengupgrade kualitas kita dan kualitas anak kita, atau sebaliknya bisa menjatuhkan, mendowngrade mereka. Tergantung itu aja. Kalau teman-teman anak kita baik, santun, beriman, bertakwa, menjaga lisan, maka anak kita akan terbawa. Dia memberikan pengaruh yang positif. Tapi jika sebaliknya, maka akan jadi masalah besar dan PR besar. Ingat, anak itu atau seseorang itu anak dari lingkungannya. Jaga lingkungan yang maksimal. Makanya kita tahu para ulama kita membawa anaknya ke lingkungan-lingkungan yang soleh, lingkungan-lingkungan yang baik. Dan nyatanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang kita pernah membahasnya. Jadi lingkungan itu sangat penting, hadirin. Allah ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati oleh Allah, semoga dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama, guru-guru kita, ustaz, keluarga, tim, dan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Ustaz, saya seorang istri, ibu, dan nenek yang berusia 72 tahun. 72 tahun. Dan suaminya 75 tahun. Pada tahun 2009, saat suami saya berusia 62 tahun, saat kami sedang traveling, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan kesehatan suami, terutama pada masalah memori. Dan sejak saat itu kami berobat ke dokter sampai dengan sekarang. Kadarullah, pada tahun 2019 suami drop, dan sejak saat itu hanya menggunakan sonde untuk asupan makanannya dan memerlukan bantuan oksigen selama 24 jam sehari. Saya bersyukur di sisa usaha saya dengan segala keterbatasan saya, Allah memberi kesemutan kepada saya. Semoga ini merupakan hidayahnya sehingga bisa mengikuti kajian-kajian. Semoga istiqomah sampai maut menjemput, amin rabbal alamin. Yang sekarang ini membahas tentang bagaimana berinteraksi antara suami dan istri. Sungguh ilmu yang sangat bermanfaat. Saya baru menyadari bahwa saya kadang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan istri terhadap suaminya. Saya merasa kurang optimal dalam mendampingi beliau. Setiap malam dengan bercucuran air mata, saya bertobat kepada Allah. Semoga Allah menerima tobat saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Amin. Amin. Lalu bagaimana cara saya minta maaf sama suami? Mengingat saat ini beliau sudah tidak mengenali kami, istri dan anak dan cucunya, kami sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan beliau. Semoga ada solusinya, Ustaz. Mohon nasihati kami. Terima kasih sudah membaca pertanyaan saya selama ini menjadi ganjilan di hati saya. Terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, ini pelajaran buat kita-kita para istri yang memiliki suami yang baik. Namun tentu saja orang baik itu punya kekurangan. Mumpung masih bisa, berterima kasih secara langsung, berterima kasihlah kepada suami kita. Mumpung bisa minta maaf secara langsung, minta maaflah ke suami kita. Mumpung masih bisa bersyukur secara langsung, maka bersyukurlah. Karena banyak istri di luar sana itu gak bisa melakukan itu. Yang ada hanyalah penyesalan, penyesalan, penyesalan, penyesalan. Sebagaimana yang dialami oleh beliau yang bertanya, udah gak bisa bicara lagi, gak bisa ini. Padahal dulu banyak salah, banyak khilaf, mungkin dulu ego. Kenapa ya aku gak minta maaf aja ya? Padahal jelas-jelas aku yang salah kan. Sekarang gak bisa minta maaf. Sekarang gak bisa menyampaikan dan berkomunikasi secara langsung. Jadi mumpung ketika ada kesempatan, bersyukurlah kepada suami kita. Ucapkan terima kasih. Ucapkan kata maaf. Karena seringkali kesempatan itu tidak dibuka seterusnya. Jadi ada banyak pihak yang gak minta muluk-muluk gitu loh sama Allah SWT. Yang gak minta rumah mewah, dia gak minta mobil, dia gak minta pakaian, dia gak minta harta. Dia hanya minta kesempatan untuk meminta maaf kepada suaminya. Dan itu gak bisa. Atau dia hanya minta waktu untuk bisa berbicara dengan suaminya tersebut. Dan itu gak dapat. Hanya itu aja, dia gak minta apapun. Saya minta diberi kesempatan untuk bicara dan minta maaf. Dan kesempatan itu sudah tertutup. Padahal beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, setiap hari Allah kasih kesempatan. Setiap hari Allah kasih waktu. Tapi gak dimanfaatkan. Gak dimanfaatkan. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, sampaikan dan minta maaf. Gak ada yang sempurna. Allah Ta'ala alam bisawab. Lalu yang berikutnya, untuk beliau yang bertanya, jangan putus asa. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalaupun suami kita tidak bisa mengenali, merespon atau memaafkan yudrikil la yastubka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jujurlah sama Allah untuk meminta maaf, untuk menyesali, untuk memperbaiki diri, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita tersebut. Lalu yang berikutnya, kawal anak-anak kita dan suami kita, dan kawal cucu-cucu kita. Karena berbaktinya anak, solehnya anak, bertakwanya anak, itu akan memberikan pahala kepada kedua orang tuanya. Jadi ini PR, kita harus dampingi anak-anak, arahkan anak-anak, ingatkan anak-anak dan cucu-cucu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita dan suami kita setiap anak kita melakukan ketaatan dan ketakwaan. Dan terakhir, isi sisa waktu dan sisa usia dengan ketaatan. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk beramal soleh, bertakwa, beribadah kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan membuat kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sekali lagi, hari-hari ini adalah hari-hari bertakbir, hari-hari berzikir, hari-hari kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.